Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa TV dan para netizen, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tiga nama Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Sekarang kita masuki bahasan berikutnya, yaitu Al-Wadud. Makna Al-Wadud adalah yang maha menyayangi atau yang maha mencintai. Ada dua ayat yang menjelaskan bahwa Allah Al-Wadud. Pertama, Surah Hud 90. Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sungguhnya Rabbku maha rahim dan maha wadud. Ini ayat pertama. Kedua, surah Al-Buruj 13-14, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya dialah Allah yang pertama kali menciptakan, dan dia pula yang akan mengembalikan, dan dia maha ghafur dan maha wadud. Ini dua ayat dalam Al-Quran, bahwa Allah adalah Al-Wadud, nama sekaligus sifat. Apa makna Al-Wadud? Makna Al-Wadud adalah Alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu atba'ahum wa yuhibbunahu fahuwa ahabbu ilaihi min kulli syai' قَدْ إِمْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ مَحَبَّةً لَهُ. Makna Al-Wadud adalah zat yang mencintai para nabinya, para rasulnya, dan para pengikut mereka. Siapapun yang mengikut nabi dan rasul dicintai oleh Allah. Dan mereka pun mencintai Allah. Jadi saling mencintai. Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Dan Allah adalah yang paling mereka cintai dibanding apapun. Hati-hati mereka telah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Jadi Al-Wadud yang maha mencintai dan maha dicintai. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan keagungan dan makna yang terkandung dalam nama Al-Wadud ini. Kata beliau, Al-Wadud ay al-mutawaddid ila khalq al-mutawaddad ila khalqihi binu'utihi al-jamilah wa ala'ihi al-wasi'ah wa awtafihil khafiyah wa ni'amihil khafiyah wal jaliyah. Fahwal wadud bima'nal wad wa bima'nal maudud. Yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu wa yuhibbunahu. Fahwal ladhi ahabbahum wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah. Falamma ahabbuhu ahabbahum hubban akhar jaza'an lahum ala hubbihim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, makna al-wadud adalah al-mutawaddad ila khalqih. Al-wadud itu zat yang dicintai oleh makhluknya karena keindahan sifat-sifatnya, karena luasnya nikmat pemberiannya, karena kasih sayangnya yang tersembunyi, dan karena nikmat-nikmat baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi makna al-wadud salah satunya yang dicintai. Kenapa dicintai? Karena sifat-sifatnya sangat indah. Karena pemberian nikmatnya sangat luas, ya. Jadi wadud dengan makna isim fa'il sekaligus isim maf'ul. Wadud dengan makna subjek sekaligus objek. Subjek dia yang mencintai, objek dia yang dicintai. Maka Allah sebagai Al-Wadud, dia mencintai wali-walinya, orang-orang yang bersih hatinya, dan mereka pun mencintai Allah. Dialah Allah yang telah mencintai mereka dan menjadikan rasa cinta dalam hati-hati mereka kepada dia. Ketika manusia mencintai Allah, Allah mencintai mereka dengan kecintaan lain sebagai balasan atas kecintaan mereka kepada Allah. Seluruh karunia itu kembali kepada Allah. Maknanya semua karunia dari Allah. Dialah yang meletakkan semua sebab yang menyebabkan Allah mencintai manusia dan menyebabkan manusia mencintai Allah. Allah itu memikat hamba-hambanya untuk mencintainya. Memikat dengan apa? Dengan nikmatnya, pemberiannya, anugerahnya. Siapapun orang yang banyak diberi, dia terpikat untuk mencintai sang pemberi, ya enggak? Siapapun pemberi itu orang, kalau ada orang baik ngasih terus ke kita, gimana perasaan kita ke orang itu? Pasti suka, pasti cinta. Padahal pemberian dia terbatas, enggak seberapa. Dan tidak terus-terusan. Bayangkan ini, Allah memberinya itu setiap detik dari kehidupan kita. Begitulah Allah memikat hamba-hambanya untuk mencintainya. Allah memikat mereka untuk mencintainya dengan menyebut sifat-sifat yang dimilikinya, yang luas, yang agung, yang indah, yang memikat hati yang selamat, serta jiwa yang istiqamah untuk mencintainya. Karena hati dan ruh yang sehat, dia diciptakan dengan membawa karakter mencintai kesempurnaan. Dan Allah maha sempurna dengan kesempurnaan yang mutlak. Maka semua sifat-sifat Allah itu selalu mengundang, memikat hamba untuk menyembahnya, untuk menjadikan Allah sebagai tuannya. Coba saja, apa sih sifat Allah yang tidak mengundang kita untuk menyembahnya? Dia pencipta, dia penguasa, dia maha pemberi, dia maha penyayang. Semua itu memikat kita untuk mencintainya dan menyembah kepadanya. Jadi yang pertama, Allah memikat hati manusia untuk mencintainya dengan menjelaskan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian setelah itu Allah memikat hati manusia untuk mencintainya dengan nikmat pemberiannya yang sangat agung dan luas. Karena nikmat itulah Allah mengadakan mereka. Karena nikmat itulah Allah menghidupkan mereka. Karena nikmat atau dengan nikmat itulah Allah memberi maslahat kepada mereka, menyempurnakan seluruh urusan mereka, menutupi semua kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan dengan nikmat itu pula Allah beri hidayah mereka kepada iman, kepada Islam, memberi hidayah kepada mereka kepada hakikat ihsan. Kemudian dengan nikmat itu pula Allah mudahkan seluruh urusan manusia. Dengan nikmat itu pula Allah memberi solusi jalan keluar dari setiap kesulitan, menghilangkan setiap kesusahan. Dengan nikmat itu pula Allah menetapkan, memberikan syariat bagi mereka dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan syariat tersebut dan menghilangkan kesulitan. Tak ada yang sulit dari syariat ini. Ketika ada kesulitan, ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi. Ternyata keringanannya tak mampu juga dilakukan, bebas sudah. Seperti haji, zakat, kan wajibnya. Ternyata gak mampu, ya sudah bebas gitu. Nah, banyak lagi yang lainnya. Jadi, dengan nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, Allah juga menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus dan menerangkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini, memudahkan langkah-langkah mereka, membantu mereka dalam hal itu baik secara syar'i maupun secara takdir. Dengan nikmat itu pula, oleh Allah dihindarkan semua yang madarat, yang dibenci. Sebagaimana Allah pun berupaya memudahkan mereka untuk bisa meraih hal yang manfaat, yang menggembirakan mereka. Dan itulah salah satu di antara cara-cara Allah untuk memikat hati manusia untuk mencintainya. Seluruh yang ada di alam ini termasuk perkara-perkara yang dicintai oleh hati, oleh ruh, oleh badan, baik internal ataupun eksternal, baik zahir ataupun batin, semuanya itu termasuk bukti kedermawanan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin memikat hati makhluknya dengan semuanya itu untuk mencintainya. Karena hati-hati manusia diciptakan dengan membawa sifat mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Maka kebaikan apalagi yang lebih agung daripada kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung baik jumlahnya ataupun jenisnya, baik secara kelompok ataupun secara individual. Semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla pasti mengundang rasa cinta yang akan memenuhi hati-hati manusia, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara cara Allah memikat manusia untuk mencintainya adalah ketika seorang hamba tersesat dari jalan Allah, dia berani melanggar yang Allah haramkan, atau berleha-leha dalam menunaikan kewajiban. Salah satu cara agar Allah, agar malaikat terpikat untuk mencintai Allah, Allah ditutup semua dosa itu, dirahasiakan oleh Allah. Dan di tengah kemaksiatan mereka, Allah tetap mencurahkan berbagai macam nikmatnya. Tak terhenti nikmat Allah tercurah kepada orang durhaka walaupun sedikit. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka beragam cara, sebab, peringatan, pelajaran, bimbingan yang bisa menyebabkan mereka itu eling terhadap kesalahannya, lalu bertobat kembali kepada Allah. Allah ampuni kejahatan mereka, Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu dari kehidupan mereka, lalu Allah pun kembali menganugerahkan rasa cinta kepada mereka. Mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan ini barangkali wallahu alam rahasia kenapa Al-Wadud disatukan dengan Al-Ghafur. Dalam surah Al-Buruj Allah menyatakan wa huwal ghafurul wadud. Dia Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Salah satu bukti kecintaan Allah kepada makhluk adalah mengampuni. Walaupun mereka berdosa, tidak langsung diazab, tapi diberi petunjuk, peringatan, nasihat, lalu tobat kembali dan diampuni dosa-dosanya. Dan di antara kesempurnaan cinta Allah kepada makhluk adalah kepada orang-orang yang tobat. Allah sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba, lebih besar daripada kegembiraan siapapun. Kan pernah ada hadis, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir. Panan, minuman, uang, semua pakaian ada di kudanya. Kudanya pergi entah kemana, kabur. Di tengah padang pasir. Gak ada lagi makanan. Terancam mati. Putus asa dia, siap mati gitu ya. Sedang berbaring menunggu kematian, kudanya itu datang lagi. Senang atau gembira tuh orang? Senang dan gembira. Besar apa badag? Besar dan badag. Kegembiraan Allah dengan tobatnya seorang hamba lebih besar, lebih badag daripada kegembiraan orang tersebut. Cinta Allah kepada hambanya lebih besar daripada cinta seseorang kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada semua manusia. Kan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang ibu menyusui anaknya. Kata Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut kalian mungkin gak si ibu itu melemparkan anak yang lagi disusunya ke dalam api? Demi Allah tidak mungkin. Saking apanya? Saking cintanya. Kata Rasul Sallam, demi Allah, Allah lebih mencintai hamba-hamba dibanding kecintaan si ibu itu kepada anak yang sedang disusui. Kenapa anak yang disusuinya? Antum harus tahu, tanya ke istri-istri antum, bagi yang udah laku ya. Gimana perasaan seorang ibu kepada anak yang disusui? Itu puncak kecintaan tuh. Ditatap, diusap, ada hubungan batin antara si ibu dengan anak yang sedang disusuinya itu, ya. Cintanya itu puncak, paling besar. Dibanding anak yang sudah gede, kamu yang sudah gede mah pika sebelen kan, bandel, turunan. Nah jadi, puncaknya kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anak ketika menyusui. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, cinta Allah kepada seorang hamba lebih besar dibanding kecintaan ibu itu kepada anaknya. Jadi itulah yang menjadi bukti kesempurnaan cinta Allah kepada hamba. Dia sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba. Dia lebih penyayang kepada makhluknya dibanding kasih sayang seseorang ke orang tuanya atau ke anak-anak atau ke semua manusia. Dan siapa yang mencintai Allah dari kalangan para walinya, Allah akan menyertainya, membimbingnya dalam setiap gerakannya atau diamnya, dan menjadikan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang dicintainya akan dikabul dan didengar. Sebagaimana sebuah hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha." وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَأْذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ النَّفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ. Kata Allah, tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Kalau yang sunnah dilakukan, yang fardu pasti lebih hebat lagi. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Jadi penyebab Allah mencintai seorang hamba, karena hamba itu terus mendekat kepada Allah termasuk dengan amalan sunnah. Maka apabila Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Tuh. Semua yang diinginkan, diminta, dibutuhkan oleh hamba yang Allah cintai, itu akan dipenuhi. Coba kalimat terakhir. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ النَّفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ. Kumaha nerjemahkanan nupas. Kiewe ya. Tidak pernah Aku merasakan kerisauan, kegalauan tentang apa yang Aku lakukan, seperti kerisauanku ketika harus mencabut nyawa seorang mukmin. Dia membenci kematian dan Aku tidak ingin menyakitinya. Tapi harus dimatikan, masa tidak mati-matinya? Orang yang soleh tetap harus mati. Manusia tersoleh sejagat Nabi SAW dan para nabi yang lainnya. Itu sehebat-hebat mukmin di setiap zamannya. Pasti manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah tidak mau menyakiti dengan cara mencabut nyawanya. Karena dengan dicabut nyawa berarti menyakiti, gitu ya. Tapi kan harus mati, ya enggak? Masa enggak mati-mati? Nah, itu yang dimaksud. Jadi, wama taraddadtu an syai'in. Taraddud itu artinya ragu. Saya tadi menerjemahkannya apa tadi? Risau ya? Galau gitu ya? Tidak pernah aku merasa keragu-raguan terhadap apa yang aku lakukan seperti keragu-raguanku ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Dia tidak mau mati dan aku tidak ingin menyakitinya. Tapi tetap harus mati, kan gitunya. Ini faham apa ngerti? Faham dan olohok atau? Salah satu asar, asar itu dampak, efek dari kecintaan Allah kepada para walinya atau orang-orang yang hatinya bersih, yang tidak terbersit dalam hati, dalam pikiran kita, yang tidak bisa dicatatkan oleh pena. Karena apa? Karena saking banyaknya gitu. Adapun kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada para walinya ini merupakan adapun kecintaan para walinya kepada Allah merupakan ruh bagi mereka. Kesenangan dan kebahagiaan atau kehidupan bagi mereka. Dengan ruh ini rasa cinta mereka kepada Allah, mereka merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Dengan ruh ini, mereka tegakkan ibadah kepada Allah. Dengan ruh yang berupa rasa cinta kepada Allah ini, mereka memuji dan bersyukur kepada Allah. Dengan ruh ini, maka lisan-lisan mereka selalu basah dalam menyebut nama berzikir kepada Allah. Dan anggota-anggota badannya seluruhnya digunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Dengan ruh ini, maka tegaklah hak-hak Allah yang beragam dalam amalan-amalan mereka. Dengan ruh ini, maka mereka menahan hati-hati mereka, menghindarkan hati-hati mereka untuk terkait terhadap selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Dengan ruh ini mereka menjaga anggota-anggota badan mereka agar tidak menyelisihi syariat Allah. Dengan ruh ini jadilah seluruh yang mereka cintai baik dunia ataupun secara alami itu mengikuti rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aspek diniyah, maka mereka ketika mereka mencintai Allah, mereka pun mencintai para nabinya, para rasulnya, para wali Allah. Mereka pun mencintai semua amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka pun mencintai semua yang Allah cintai, baik waktu, amalan, atau orang yang beramal. Allah mencintai waktu-waktu tertentu, seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, seperti 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Itu waktu-waktu yang Allah cintai. Ada lagi tempat. Seperti masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, termasuk Masjid An-Nafi, ya semua masjid. Ada lagi yang Allah cintai, amalan. Seluruh amal soleh pasti dicintai oleh Allah. Ada lagi orangnya, orang-orang yang taat, yang patuh itu dicintai oleh Allah. maka mereka pun dicintai pula oleh orang-orang yang mencintai Allah. Itu makna dari mahabbah diniyah. Adapun mahabbah tabi'iyah, makna mahabbah tabi'iyah itu tabiat kita, naluri kita mencintai beberapa hal dari dunia ini. Mencintai lawan jenis, ya. Ada perasaan ini dalam diri kita? Harus ada, kalau enggak ada mah pasti tidak normal. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa. Mencintai harta, kedudukan, empat taknya, tahta, harta, wanita, dan satu tak lagi merek yang saya enggak mau sebut namanya. Itu secara naluriah dicintai, makanan, minuman, dan seterusnya, ya. Nah, mereka memperoleh atau meraih apa yang mereka sukai dari kehidupan dunia, berupa makanan, minuman, pakaian, kemudian masa-masa rileks atau senggang, kebahagiaan, itu mereka semua gunakan sebagai alat untuk meraih kecintaan zat yang dicintainya. Jadikan alat untuk meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa? Mereka meniatkan semuanya itu untuk menopang pelaksanaan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam urusan dunia. Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan sampai kemerdekaan. Sampai ungap kemerdekaan, kemerkaan. Cukup diplesetkan jadi kemerdekaan. Nah, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan yang mubah. Maka karena ini diperintahkan, mereka niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Sehingga motivasi mereka makan, minum, karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Niat mereka makan dan minum sebagai alat untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa makan, minum? Agar sehat. Kenapa memang harus sehat? Agar ibadahnya maksimal. Kalau umpamanya saum kuat, tidak akan mengeluh, baca Quran bisa berjam-jam, ngaji 1-2 jam juga agen gitu ya. Terus malam bisa bangun gitu. Untuk memperoleh stamina seperti itu butuh dukungan makan minum yang bergizi. Butuh olahraga. Olahraga apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau niat olahraga untuk menguatkan badan, meningkatkan stamina dalam rangka memaksimalkan ibadah, agar ibadahnya lebih berkualitas, maka yang mubah tersebut berubah menjadi ibadah. Maka berkata mu'alif, fasara adatuhum ibadat wasara awqatuhum kulluha mashghulat bittaqarrub ila mahbubihim. Maka semua kebiasaannya berubah menjadi ibadah. Semua waktu-waktunya dipenuhi atau dipergunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada apa yang Allah cintai. Jadi kesehatan harus dijaga melalui perkara-perkara yang mubah tadi itu. Makan, kan mubah. Minum, tidur yang cukup gitu ya. Olahraga, itu semuanya mubah. Tapi itu harus dilakukan untuk menjaga vitalitas, untuk menjaga stamina, agar maksimal di dalam melakukan kewajiban. Perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, semua asar-asar atau dampak-dampak yang baik dan indah tadi, yang mulia tadi, termasuk di antara efek rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melakukan ikhtiar-ikhtiar tadi. Semakin terkuatkan hal tersebut sesuai atau bergantung kepada seberapa besar rasa cinta kepada Allah di dalam hati ini, yang merupakan ruh dari keimanan, hakikat dari tauhid, dan itu intisari dari peribadatan kepada Allah dan asas dasar fondasi dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tidak ada yang menyerupai atau menandingi dalam hal zat dan dalam hal sifat, maka rasa cinta kepada dalam hati para walinya juga tidak ada bandingnya, tidak ada tandingnya. Baik di dalam sebab-sebab untuk meraihnya ataupun tujuan yang ingin diraihnya, termasuk kadar dan dampaknya, termasuk dalam hal kelezatan, kenikmatan dan kebahagiaan ketika merasakannya, termasuk kekekalan, keabadian rasa cinta tersebut di dalam hati, termasuk keselamatan atau sterilnya rasa cinta tersebut dari seluruh yang bisa mengotorinya dari segala aspek. Maka, kalau seorang hamba mengetahui bahwa Rabbnya, bahwa Allah adalah Wadud, mencintai para walinya, mencintai orang-orang yang taat kepadanya, mencintai orang-orang mukmin yang bertakwa, mencintai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tawakal, mencintai orang-orang yang tobat dan selalu mensucikan diri, mencintai orang-orang yang jujur dan berbuat kebaikan, mencintai semua orang yang taat, dan tidak mencintai orang-orang yang zalim, yang kafir, tidak mencintai orang-orang yang khianat dan melewati batas, tidak mencintai orang sombong dan takabur, maka orang yang mengetahui hal itu pasti wajib bagi dia untuk mentaati perintah Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa kelurusan ucapan ataupun kesolehan amal. Lalu dia pun akan bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Mencintai apa saja yang Allah cintai, baik berupa ucapan ataupun amalan. Mencintai semua firman-Nya, mencintai Rasul-Nya dan sunnah-Nya, bersungguh-sungguh juga dalam mengikuti sunnah Rasul-Nya tersebut. Hanya dengan cara itu kecintaan Allah bisa diraih. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi setiap, pertama, cinta kita kepada Allah itu wajib dibuktikan dalam bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Kedua, siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud nyata cinta mereka kepada Allah, Allah akan memberikan dua balasan. Satu, Allah akan mencintai mereka. Dua, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Satu, amal kita atau aksi kita. Dua, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kita kepada Allah buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih ada satu doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Hafalkan doa ini, baca sesering mungkin. Baca dalam sholat ketika sujud. Sholat fardu ataupun sholat sunnat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kecintaan-Mu agar Allah mencintai kita. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaan-Mu. Pokoknya mah kecintaan Allah mah tujuan utama lah gitu ya. Kita berupaya keras ingin dicintai oleh Allah, ingin juga memperoleh kecintaan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah penjelasan tentang salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Wadud, ya. Selesai sampai di sini, kita akan lanjutkan nama dan sifat lainnya di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini, pagi ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bolehkah mendengarkan kajian sambil melakukan pekerjaan rumah? Seperti sambil masak, dengar kajian di HP. Karena cukup sulit untuk mendengarkan khusyuk kajian jika di rumah, apalagi ada anak-anak. Kalau hukumnya ditanyanya boleh-boleh, gak masalah. Ya, afdol tidak? Tidak afdol, karena pasti kurang konsentrasi. Kalau masak sambil dengar kajian, bisa keasinan atau nyayur jadi kolak nanti. Kalau ngiris bawang, bisa jari nanti yang keiris. Itu resiko ya. Tapi boleh gak? Boleh. Dengar murotal, dengar kajian sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak. Boleh, walaupun tidak afdol. Kalau bisa, konsentrasi, kalau bisa datang, datang. Kalau enggak bisa, karena ada uzur, maka di rumah dengar radio, siapkan buku catatan, siapkan mushaf Al-Quran, siapkan headset gitu agar tidak terganggu, nah itu terbaik. Kalau tidak mungkin, wah ini pekerjaan rumah harus digarap. Kalau enggak, pas suami datang masih acak-acakan, gawat. Akhirnya, sambil bekerja, sambil dengar kajian, boleh. Saya daftar haji tahun 2019 dan dapat kuota tahun 2038. Loh. Setelah pandemi, saya loncat di haji pintar. Ternyata mundur jadi tahun 58. Loncatnya ke belakang. Emang masih hidup. Karena saya pikir tahun 58 usia saya sudah jadi kepala 90. Jadi saya ambil kembali tabungan. Saya gunakan untuk umroh. Sekarang saya merasa bersalah. Karena saya merasa tidak bersabar dan saya merasa seperti tidak yakin dengan takdir Allah. Apa yang harus saya lakukan? Enggak harus merasa bersebetul. Tidak wajib menabung untuk haji. Kalau ada mampu, kena kewajiban. Kalau tidak, enggak kena kewajiban. Kalau mampu umroh, umroh dulu silakan. Ya, enggak apa-apa, ambil umroh. Nanti ketika umroh di depan Ka'bah, minta, ya Allah hajikan saya segera. Kuasa Allah bisa mempermudah segala sesuatunya. Ya. Kalau secara hissi, secara rasional, secara realistis, tahun 58 ini enggak mungkin. Pertama, kita belum tentu masih hidup. Kedua, kondisi tahun 58 belum tentu aman gaji. Kita enggak tahu kan. Yang ketiga, kalau semua aman terus masih hidup, usia 90 tahun. Ya, bisa menjadi beban orang nanti. Ya, dan belum tentu saat itu aturan baik pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi belum tentu membolehkan orang usia 90 tahun untuk haji. Sekarang aja dibatasi enggak usia 60 ya kalau enggak salah. Jadi tidak realistis, tidak rasional kalau tahun 58. Silakan ambil lagi tabungan itu pakai untuk umroh dan jangan merasa bersalah dengan itu. Apakah berdosa jika kita sengaja tidak mau membantu saudara kita yang sedang kesusahan dalam segi ekonomi, padahal kita mampu membantunya? Iya, dosa. Karena apa? Karena melanggar perintah Allah, sabda Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi kita membantu saudara. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Terus hadis-hadis tentang keharusan menolong orang yang kesusahan itu banyak ya. Tolonglah kalau memang mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya. Ini ada amplop kecil tapi gak ada isinya. Oh ada isinya gini. Ipis. Siapa tahu cek. Nah ini. Tukarkan dengan satu menu minuman gratis. Untuk saya gitu. Lumayan lah. Ustaz, mengenai kata-kata yang tadi, tidaklah aku merasa risau kecuali ketika mencabut nyawa waliku. Bukan begitu. Mohon dijelaskan kembali Ustaz, soalnya ana menangkap sifat risau melupakan bukan sifat mulia. Makanya tadi saya menjelaskan makna asli dari taraddud. Jadi hadisnya itu berbunyi wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taradduri an qabdin nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu. Tidak pernah aku merasa taraddud. Taraddud secara bahasa ragu. Tadi saya artikan risau. Tidak pernah aku merasa ragu tentang apa yang aku lakukan. Seperti keraguanku dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakitinya. Makanya tadi saya sebut awal risau, tapi kemudian saya jelaskan taraddud maknanya ragu gitu ya. Itu maknanya. Bukan berarti kalau gitu risau termasuk salah satu sifat Allah. Tidak ya. Terakhir. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu, imam yang adil. Mohon penjelasan imam yang adil. Ya mah mancing-mancing pemilu ya mah. Sekarang kan minggu tenang, gak boleh kampanyenya. Sok mancing-mancing wae. Yang jelas ayana mah jangan berharap punya pemimpin yang adil gitu. Walaupun didukung oleh umpamanya ijtima' ulama. Jangan berharap ya. Terus sikap kita gimana? Saya sering tegaskan, menghadapi pemilu sikap kita tetap ngaji. Jangan berbicara masalah politik. Jangan kampanye mengkampanyekan salah seorang calon-calon yang ada seperti yang dilakukan oleh sebagian duat yang mencari panggung politik dalam situasi seperti ini. Tetaplah kembali kepada hukum asal dari pemilu ini. Gak perlu menonjolkan yang satu, merendahkan atau menjauhkan yang lain. Karena tiga paslon kandidat ini tidak jauh berbeda ya. Manapun yang dipilih jangan berharap. Jangan berharap kita akan menjadi seperti di zaman para khulafaur rasyidin, jauh panggang dari api ya. Gitu saya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita, kaum muslimin di negeri kita, dan terutama Al-Quran dan As-Sunnah semoga tetap berkembang di negara yang tercinta ini, siapapun pemimpin yang dipilih. Dan saya wanti-wantikan, jangan ribut, jangan bertengkar, jangan bermusuhan hanya karena beda memilih atau hanya karena yang satu milih, yang satu tidak. Gak perlu diributkan masalah ini. Tetaplah bersaudara, tetaplah berkawan, tetaplah bersahabat, dan tetaplah melangkah bersama-sama ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.